Baik, hari ini kita akan mengawali tahun kita dengan seminar kita, seminar khusus awal tahun. Dan ini tiap tahun nanti akan ada, begitu ya. Jadi tiap tahun kita akan melakukan seminar khusus awal tahun. Ya, kali ini kita mengambil waktu apa? Tema waktu dan tujuan hidup. Ya, yang berikut, saudara, nanti di dalam seri ini apa saja yang akan kita bahas? Pertama, sekarang kita akan memahami dulu konsep waktu itu apa sebetulnya, ya. Lalu kedua, bagaimana perjalanan waktu itu atau yang kita sebut sebagai periodik atau zaman. Apakah dia circle, apakah dia spiral, apakah dia linear, begitu ya. Nah, itu untuk minggu depan, ya. Tetapi mumpung saya di depan, kalau ada saudara-saudara saya lagi kebingungan mau cari gambar-gambar soalnya ya. Saya mau tahun ini canggih lagi untuk PowerPoint, cuman yang ada stok doang kan selama ini gitu ya. Saya mau pengen-pengen lebih repot lah ceritanya kira-kira. Nah, tapi saya belum tahu nih, besok kalau bikin lingkaran saya masih ada nih, bisa digedein gitu ya. Tapi kalau bikin spiral saya belum ketemu nih, kalau ada yang punya ya, spiral gitu ya. Bikinnya gimana? Ajarin saya nanti ya. Paling tidak wah, saudara kalau udah ngajarin saya, berarti tahun 2012 hidup saudara lebih bermakna ya, karena menolong pendeta begitu ya. Kalau linear tentu saya juga lebih mudah untuk membuatnya. Nah, nanti kita akan bergumul bagaimana konsep itu dipahami oleh berbagai tipikal zaman. Lalu bagaimana kekristenan. Ini menjadi penting, saudara. Baru nanti bagian tiganya kita membicarakan waktu, tujuan hidup, dan pertanggungjawaban. Bagaimana sebetulnya kita orang Kristen memandang hidup itu. Bagaimana mencermati waktu kita. Saya bersyukur kepada Tuhan mengakhiri 2011 dengan rasa hidup lebih berarti, banyak hal yang bisa kita jalani. Bahwa saya berlibur dengan keluarga, bukan itu urusannya, karena itu menjadi closing yang kita bisa nyaman nikmati, tetapi ada perjalanan penting ya, dengan peluncuran buku saya, dengan berbagai pergumulan yang saya boleh jalani. Mengawali 2012 saya juga exciting karena baru pulang dari Papua ya, jadi ngelihat lokasi misi kita, beban saya makin menyala-nyala ya, lihat bakal tempat kita di sini, di sebelah sana ISTN-nya sudah Institut Agama Islam Sultan apa begitu, sudah berdiri megah dan mewah sekali begitu. Saya tidak memikirkan sekolah yang megah dan mewah, tetapi saya lagi memikirkan sekolah yang berkualitas kan begitu ya. Sehingga 60-40 itu memang betul sekali. Jadi fakta saya melihat itu saya cukup sedih. Ya, saya lihat sekolah bola di sana lagi kita ngomong-ngomong dikit. Saya begitu ngelihat saya pikir kenapa yuk nggak bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Ya Pak, kita lagi kesulitan gini dan gitu gitu. Ironis juga. Padahal Papua itu adalah eksportir bola yang paling hebat sebetulnya. Ya, kemarin itu Kenan sempat nonton bola, dia cerita sama saya. Waduh Pak, yang main tuh anaknya masih 18-19, lupa jago-jago Pak, badannya kecil, hebat-hebat gitu ya. Jadi boas-boas di Papua itu ternyata banyak susah. Yang belum diasah tajam ya. Saya mungkin kemungkinan di samping sekolah Mika berjalan ini, saya akan memberi sedikit waktu untuk menumbuh kembangkan dan memberi ide-ide terhadap pengembangan sekolah bola yang ada nanti. Ya, jadi ini kita lagi pikir-pikir bagaimana menggarap, karena buat saya bagaimana memajukan orang dari berbagai aspek itu pertandingan kita. Ya, tahun depan kita akan mulai sekolah sanggar seni, lalu 2013 sudah bisa start karena Yunus sudah selesai dan akan pulang. Itu di Kalimantan. Ya, kalau di Papua bola, atletik itu jago-jago. Ya, main basket sebetulnya mereka belum main aja. Tapi ternyata bakatnya luar biasa ya. Dan saya sebetulnya mau mengambil salah satu orang Papua lagi mau minta bekas pemain nasional kalau nanti dia mau tinggal di Kalimantan. Karena saya pikir anak Kalimantan juga pasti jago-jago. Karena kakinya dengan kaki meja sama kerasnya. Saya pikirin kalau buat bola pasti hebat begitu kira-kira. Saya terus berpikir. Jadi 2012 saya masuki dengan satu tahun apa yang saya syukuri kepada Tuhan. Tuhan taruh satu beban sekaligus inspirasi untuk menggarap zaman ini. Cara memandang hidup. Saya akan mulai dari situ. Itulah hidup bagi saya bermakna. Ya, itu hidup yang menjadi penting. Bagaimana kita melakoni. Nanti minggu keempat kita akan ada KKR menang atas zaman, yaitu pada tanggal 29-nya. Sekarang saudara, kita akan masuk di dalam konsep memahami konsep waktu. Ya. Nah saudara, konsep waktu, waktu harus dipahami dalam tiga dimensi. Ya, tiga dimensi itu adalah kuantitatif, kualitatif, ya, prerogatif. Ini tiga dimensi yang saya sebut. Sebetulnya saya mau bikinnya itu slice model lingkar gitu ya. Tapi gak tahu bikin gagal melulu kemarin gitu ya. Yang ini lebih gampang. Ini pun sempat salah. Jadi nyusunnya ditolong-tolongin sama Kenan gitu ya. Saudara, kuantitatif adalah waktu kita yang berjalan ya. Kita tahu bagaimana semua itu bergerak. Nanti kualitatif itu nilai yang di dalamnya. Dan prerogatif adalah bagaimana dia yang berdaulat di dalam bagian itu. Ya. Nah, inilah konsep waktu secara umum yang kita sebut tadi, kuantitatif. Waktu berjalan di dalam detik, menit, jam, hari-hari, lalu menjadi minggu, bulan, tahun, abad, begitu ya. Dan dia akan terus bergerak. Oke, waktu itu akan bergerak maju, tidak pernah berhenti, apalagi mundur. Ya, nanti ini akan kita temukan dalam tujuan hidup. Kalau hari ini kau berbuat sesuatu yang salah, tidak mungkin kau bisa mundur membuat itu jadi benar. Gak bisa. Satu kali kau bikin salah, maka salahlah itu. Tapi kan nanti mau perbaiki tahun depan, Pak, minggu depan, besok, itu udah urusan perbaikan yang lain lagi. Maka yang bisa kita lakukan cuma menebus apa yang salah. Sehingga konsep penebusan di dalam waktu akan kita pelajari pada seminar ketiga. Ya, bagaimana meredeem seluruh kegagalan kesalahan kita. Menebus di dalam waktu itu menjadi konsep yang besar. Dan saya kira gereja sekarang ngegelinding kegagalan tidak pernah kemudian ditebus dalam kesalahan yang lalu. Untuk menebus kesalahan kita, Kristus mati. Itu semangat gereja. Kita jangankan memperbaiki atau kemudian kembali ke on the track begitu ya. Ya, itu aja enggak, apalagi menebusnya. Membuat itu menjadi lebih bermutu lagi. Nah, ini menjadi pergumulan-pergumulan kita. Kuantitatif, jadi waktu berjalan maju dalam detik, menit, jam, dan hari. Yang kedua, saudara, apa yang kita sebut dengan kualitatif? Yaitu kualitas pekerjaan dalam waktu yang berjalan. Kita punya waktu kuantitatif tadi, kita mengisinya dengan karya, kita mengisinya dengan pekerjaan. Bisa berkualitas, bisa tidak. Kita bisa ngobrol, bukan? Tapi ngobrol kita adalah ngobrol pinggiran. Ngomong dari A sampai Z, ujungnya cuma ribut. Karena ngegosip yang gak penting. Begitu kita ngomong bermutu, oke, bikin ini. 5 menit bernilai tinggi sekali. Saya agak tergelitik ketika ada seorang rekan, ya dia orang yang kritis, seorang pengusaha begitu. Lalu waktu kami ngomong-ngomong, ya kita ketemu di klub, dia bilang, Pak sini dong sekalian di klub aja ya Pak, ya gak apa-apa, saya bilang, saya datang. Lalu kita ngobrol-ngobrol, satu yang menggelitik saya, dia bilang begini, sorry lo Pak Pendeta, saya sebetulnya kalau dengar khotbah itu agak malas. Pendeta itu kalau maaf ya Pak, saya boleh ngomong, saya bilang silakan. Tipe saya mah tipe yang beda kok. Oh, you kasih masukan malah bagus kalau memang ada yang jelek. Pendeta itu ngomong 1 jam, 2 jam Pak muter-muter, kesimpulannya cuma 5 menit. Dia cuma mau ngomong A, bumbunya yang kebanyakan. Cerita sana, cerita sini gak ada juntrungannya, dia bilang. Saya bilang, yes, saya harus bilang iya. Banyak sekali sebetulnya orang khotbah itu, kalau saudara sari dari seluruh khotbah itu, poin 1, 2, 3, 10 poin pun dia bikin, penjelasannya itu-itu juga. Gak lari kemana-mana. Jadi kita gak jadi smart dibuatnya. Ya, kita gak jadi sharp, gak jadi tajam untuk memahami segala sesuatu begitu. Nah ini memang bahaya. Sehingga satu waktu dia ulang tahun, kita diundang. Terus saya bilang, pakai acara kebaktian gak? Lo undang gue kan gitu ya. Ada khotbah gak? Apa perlu Pak? Dia bilang, ya perlu dong. Gue khotbah ya. 20 menit, gak lebih. Dan lo lihat kalau misalnya jelek 10 menit lo berhentiin. Lo boleh angkat tangan, nah gue stop. Oh gitu ya Pak. Jangan gitu dong katanya kan. Saya waktu itu cerita, enggak serius. Saya juga lagi bawa berkelahi dengan diri saya bukan dengan kamu. Akhirnya dia punya ulang tahun pakai khotbah. Lalu saya khotbah selesai. Ya, maka khotbah lah saya. Betul-betul 20 menit teng saya berhenti. Ya, 20 menit saya selesai. Amin. Ya, selesai. Sudah selesai khotbah saya duduk satu meja sama dia, satu meja sama yang lain. Saya tanya sama dia, gue pas enggak 20 menit? Pas Pak. 20 menit gue khotbah, menurut lu gimana? Iya Pak. Saya mesti mikir panjang lagi ini. Saya butuh waktu lebih panjang untuk ngerti. Ah, saya bilang ya sudah, ada pendeta yang bagus kok. Saya bilang. Cuman itu aja message-nya. Tetapi saya harus akui. Yes, ada orang ngomong mubazir. Ya. Nah karena itu, dalam tiap apa yang saudara kerjakan, cek bermutu apa enggak. Buat apa kita buang-buang waktu, hambur-hambur waktu. Khotbah ngalur ngidul, enggak karu-karuan. Tapi enggak tahu orang kemudian belajar apa. Tapi untuk bisa belajar, Anda mesti punya banyak bahan dong. Maka incas dong, diterus. Kalau baterai kita bilang di charging terus kan. Supaya untuk ngobrolnya itu bisa panjang. Sama seperti saudara punya handphone, tiap kali dihubungi lobet melulu. Ternyata malam dibiarin gak di charging, pagi-pagi gak diperhatiin. Begitu penting aja, lobet, gedebuk, prak. Ya. Yeah. Mestinya taruh dong, saya lagi di mobil, ke charging di mobil dong. Gak ada alatnya, bagaimana sih lo punya handphone? Kok gak ada alat chargingnya di mobil? Mestinya kan kita pikirin kalau kita tahu fungsi dari handphone supaya bisa dikontak terus-terusan. Ya, ibu-ibu paling sering lobet ya. Karena handphone ada di tas. Bunyi tidak terdengar. Ngapain bawa handphone? Sebetulnya kalau dipikir-pikir, apa itu nilainya gitu kan? Lain kalau orang meeting handphonenya gak diangkat, ya itu lain cerita kan? Ada lagi yang dikerjain dan gak bisa dia lakukan. Nah nanti kita bicara multi time di dalam bagian seperti ini. Kualitatif waktu ini ya. Nah di dalam prerogatif, prerogatif adalah satu istilah yang saya ambil untuk familiar dengan kita. Itu menyangkut hak istimewa dari presiden di dalam institusi. Jadi presiden punya prerogatif untuk angkat atau turunkan menteri, itu prerogatif namanya. Hak yang penuh. Tetapi saya lagi berdiskusi di sini, ini menjadi hak istimewa Tuhan yang berhak memberi penilaian ya, dan menerima pertanggungjawaban dari apa yang kita kerjakan. Jadi Tuhan punya prerogatif di dalam waktu kita. Ya, makanya kita harus serius untuk berkarya itu. Tidak bisa mengabaikan urusan dengan Tuhan. Sehingga orang bisa jadi mengatur kuantitatif, ini timetable dia bagus, ya, tetapi kemudian di dalam kualitatif dia fail, bisa saja. Nah oleh karena itulah perlunya sebuah kehati-hatian untuk kita memahami perjalanan waktu yang kita punya. Nah kuantitatif, kualitatif, prerogatif sebagai konsep waktu, tiga dimensi yang kita pahami tadi ini, coba kita lihat kalau Alkitab itu bicaranya kayak apa. Ya yang di depan tadi adalah istilah yang saya bikin. Ya kuantitatif, kualitatif, prerogatif, itu saya. Oke, sesudah saya menelusuri dulu. Tapi kan saya gak bisa seenak-enaknya bikin dong, lari dari Alkitab kan? Nah boleh. Nah bagaimana supaya bahasa itu nyampe? Nah, ini beban saya, tugas saya. Alkitab sendiri berbicara dalam apa PL di Ibrani ya. Kata man atau moed yang dipakai untuk waktu, itu berarti waktu yang ditentukan atau kesempatan yang diberikan oleh Allah. Pengkhotbah 3 itu berkatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, kan gitu ya. Ada waktu lahir, ada waktu mati, dan seterusnya. Tapi dalam Mazmur 104 ayat 19 dikatakan, Tuhanlah yang menetapkan bulan, hari, dan seterusnya. Tidak ada waktu yang berjalan tanpa Tuhan. PL mengakomodir seluruhnya konsep waktu dalam pengertian Tuhan bertindak terhadap umatnya. Terhadap umat pilihannya. Bagaimana dia menjalankan segala sesuatu. Sehingga tidak ada pemakaian kata waktu yang tidak menuju kepada kedaulatan Allah. Itu di PL. Ya. Tetapi begitu di PB, PB ditulis dalam bahasa Yunani. Nah Yunani memakai dua terminologi yang menarik soal waktu. Sehingga Yunani mengenal apa yang disebut Kairos dan Kronos. Kairos itu adalah menunjuk apa yang tercatat ya dalam semangat PL. Semua tindakan Allah terlibat. Tetapi ada Kronos yang membicarakan bagaimana menjadi satu pengembangan daripada paham di dalam PL. Semua yang dibicarakan di PL ditampung dalam kata Kairos. Tapi Kronos menjadi satu kata baru yang dipakai untuk membuat kita memahami aspek yang lebih lagi. Sehingga bahasa bertumbuh dan berkembang untuk menampung apa yang Tuhan mau sampaikan. Menarik ya saudara ya. Bahasa itu kalau saya lihat secara progresif, ketika dia berkembang makin modern, kita mulai mengerti dan memahami. Itu sebab kenapa kita perlu belajar bahasa, kenapa kita perlu belajar filsafat, kenapa kita perlu belajar psikologi. All truth is God truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Sehingga psikologi harus dibedah oleh Alkitab. Filosofi harus dibedah oleh Alkitab. Semua harus dibedah oleh Alkitab. Dan tunduk kepada kebenaran Allah. Ya, jadi kita tidak bisa anti terhadap filsafat. Tidak ada yang salah filsafat. Filsafat adalah sebuah proses cara berpikir. Ya, itu filsafat. How you know, itu filsafat. Bagaimana kau tahu kalau kau tahu? Jangan-jangan kau tidak tahu apa yang kau tahu. Jadi sebetulnya kau tidak tahu. Kau pikir kau tahu. Tahu enggak? Enggak tahu ya, sudah. Ya. Silogisme kan. How you know. Memang itu, karena kita mesti menguji terus. If you say yes, what your argumentation? Kalau no, argumentasinya juga apa? Jadi semua punya argumentasi-argumentasi dan dilatih. Ya, saya dulu ada satu dosen saya punya tiga orang yang sangat menarik. Ya, satu bilang selalu, kalau gini, resikonya gini. Kita pilih ini dengan resiko ini. Jadi saya terlatih untuk mengurai. Sehingga tiap menjawab, saya tahu jawaban saya punya kelemahan. Tapi kelemahan itu paling kuat dari semua apa yang ada dalam sistem yang ada. Ngerti maksudnya ya? Karena manusia sangat terbatas. Kita gak mungkin jawab itu sebagus mungkin. Omong kosong itu. Hukum apapun punya kelemahan. Maka dia dinamis terhadap perkembangan zaman. Tapi dia juga gak bisa ngikutin sekedar perkembangan. Nanti dia bisa jadi kebablasan. Waduh, seninya luar biasa. Ya, ini seni. Itu sebab gak ada yang abadi di kolong langit ini. Memang betul. Tetapi sebetulnya enggak ada juga yang baru, sekalipun ada penemuan seperti marketing ya. Sekarang branded ini kan brand, sekarang ada ide baru dalam marketing. Kalau saya pelajari semua, omong kosong. It's about image. Ya, minum apapun namanya air putih aqua. Kalau namanya teh botol, entah itu pun teh dua tang kayak teh botol aja namanya. Teh botol atau datang teh dua tang, kita juga enggak ribut, kita minum. Minta aqua yang datang Ades, kita minum juga. Kita enggak ribut kan? Padahal itu brand sebetulnya. Yang sudah menjadi satu image. Teh adalah teh botol. Air putih adalah aqua. Ya. Nah, sehingga di dalam pemahaman-pemahaman seperti itu bertumbuh dan berkembang, Saudara. Bahasa tadi dalam Yunani menampung dua. Ingat Yunani bukan Kristen. Tapi ingat ya, all truth is God truth. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Istilah logos itu adalah filosofi Yunani. Nah itu makanya banyak perdebatan sarjana-sarjana modern kan. Kristen kok pakai logosnya begitu. Tetapi logos dalam istilah Kristen beda sekali dengan istilah Yunani. Ya, kalau dalam istilah Yunani itu dia sampai kepada knowledge saja sebetulnya. Kalau dalam istilah Kristen dia lain. Firman hidup a personal. Yunani dia bukan personal. Saya percaya banyak orang pakai kata logos kalau diajak diskusi pasti bingung. Ya pokoknya logos deh pak. Udah pokoknya aja ya. Tapi kalau diajak debat filsafatnya bisa jungkir balik gitu. Karena kita memang gak tahu kan. Cuma copy paste selesai. Orang bilang copas ya. Akhirnya kita gak tahu apa yang kita katakan atau kita lakukan. Nah bahasa mengandung kekayaan luar biasa makin menunjukkan kebesaran Allah yang luar biasa itu. Ya, bagi saya ini sangat mengagumkan sekali. Ya, nah jadi bahasa menolong kita makin mengerti apa kehendak Tuhan dengan lebih mendekati, lebih presisi. Jangan lupa Tuhan marah dan mengacaubalokan seluruh penduduk bumi dengan apa? Bahasa, peristiwa Babel. Tapi Tuhan menyatakan kasih karunia. Membuat terjadi komunikasi yang luar biasa. Karena apa? Bahasa peristiwa Pentakosta. Mendadak Rasul itu berbahasa yang bukan bahasa mereka. Dan semua orang ngerti. Itu bahasa kita. Perhatikan Tuhan memakai bahasa. Maka celakalah gereja yang gagal memakai bahasa. Sehingga mudah dipahami oleh banyak orang. Saya bisa dalam khotbah saya memakai banyak istilah-istilah teologi. Tapi buat apa saya ngomong kalau orang jungkir balik gak ngerti? Lalu bagaimana saya menyari itu supaya jadi bahasa yang umum? Saya berpuisi. Saya melatih diri gak gampang itu. Untuk memasukkan itu ke dalam unsur-unsur itu. Jadi saya siksa diri saya dalam tanda petik. Saya aniaya diri saya ini supaya belajar terus. Tak boleh stop. Sehingga menemukan makna yang tepat tadi. Pergumulan-pergumulan yang serius dengan bahasa yang bisa dipahami. Bahasa orang Kristen bahasa paling bagus adalah bahasa kasih. Bahasa yang gagal kita bahasakan. Jadi banyak orang tidak ngerti. Ya, sekarang kita akan mulai dulu Saudara. Apa yang disebut dengan Kronos dan Kairos? Kronos dalam bahasa Inggris itu adalah kronologi. Indonesianya kronologi atau urutan-urutan waktu. Ya, urutan-urutan waktu yang kita sebut tadi sebagai kuantitatif. Bisa juga terkandung di dalamnya kualitatif. Apa yang kau kerjakan dalam waktu itu. Makanya istilah kronologi atau kronologisnya bagaimana? Itu dari bahasa Inggris kronologi, dari bahasa Yunani kronos. Ya. Lalu ada Mazda, dulu muncul Mazda Kronos. Itu maksudnya dia mau lagi bicara sepanjang zaman, jadi di zaman gitu ya. Tapi sayang Mazda itu jadinya kropos. Karena gak abadi soalnya. Itu produk Mazda yang salah satu tidak terlalu sukses. Kronos itu ya. Tetapi pengambilan-pengambilan nama itu luar biasa. Ya. Nah itu Kronos. Jadi Lukas 20:9 misalnya ada Tuhan itu akan pergi lalu satu waktu akan pulang. Ya. Atau Lukas 18:20 mereka minta dia tinggal tetapi tidak karena dia harus pergi. Itu waktu. Mau tinggal apa tidak, pergi apa tidak. Activity kita di dalam Kronos itu. Kalau Kairos, Inggrisnya tidak ada padanan yang patas. Enggak ada padanan kata yang pas. Ya, yang berarti Allah yang hadir dan bertindak di dalam waktu. Nah ini menariknya bahasa. Indonesia juga enggak ada yang nampung kata Kairos. Sehingga kita pakailah mentah-mentah Kairos. Kalau Kronos ada, kronologis. Kronologi. Kairos enggak ada. Ya. Jadi dia menjadi hak istimewa Allah yang tidak tergugat di mana Allah itu hadir. Dan bertindak. Dalam Markus 13, 32 itu tidak satu orang pun yang tahu kapan waktunya dia datang, karena itu waktunya Tuhan. Itu kairos. Ya. Juga dalam kisah, Tuhan maukah engkau membangun kerajaan ini? Waktunya bukan urusanmu. Itu urusan Bapakku. Itu juga tentang second coming sebetulnya. Waktu apa yang dipakai situ? Bukan kronos, itu kairos sudah. The mystery of God-nya di situ ya. Nah, kalau kisah 7:20 itu bagaimana juga menunjukkan keterlibatan-keterlibatan lanjutan di dalam kisah kehidupan itu Musa. Maka Musa lahir, ketika Musa lahir, yang dipakai menarik. Bukan kata kronos, tapi kairos. Ini yang menarik, karena Tuhan intervensi dalam kelahiran Musa. Kelahiran Musa bukan sekedar kelahiran orang-orang biasa. Kan ada saja orang kelahir, bilang misalnya kan di luar nikah misalnya ya. Lahir orang sebutnya seringkali dengan bahasa yang sadis, anak haram misalnya begitu. Ya, di mana Tuhan tidak intervensi di dalamnya. Karena itu tiap pernikahan kita, kelahiran anak kita, saya berharap saudara betul-betul mengerti keterlibatan Tuhan. Maka saudara akan tahu untuk apa anak itu ada. Ya, saya selalu bilang anak saya, kalau mereka hidupnya kacau balau, tidak sesuai kekristenan, mereka sudah berhasil menampar wajah saya. Dan itu akan susah sembuh. Ya, dan saya tidak berani menghadapi kenyataan itu, saya berdoa, Tuhan tolong, jangan sampai, bermurah hatilah. Maka saya serius mendidik anak-anak. Tapi kadang-kadang dalam serius saya bisa berlebihan. Membuat mereka mungkin jadi salah paham dan marah. Tapi tiap kata saya akan tanamkan karena saya percaya. Mungkin bertumbuh berbuahnya nanti itu. 10, 20, 30 tahun lagi. Maybe. Tidak mengapa. Saya tidak boleh berhenti untuk membicarakan yang benar itu pada mereka. Saya berharap suatu waktu berbuah. Karena hidupku adalah pertanggungjawaban serius dengan Tuhan. Waktu anak ini lahir ini bukan barang mainan. Bukan sekedar mau lahir. Maka anak-anak juga mesti belajar. Waktu kamu ada tidak sembarang ada. Tuhan mau apa dalam hidupmu? Kalau kamu cuma ada seperti orang lain ada, kronos, ironis. Jangan sebut dirimu Kristen. Kairos, temukan apa yang Tuhan mau dalam dirimu. Nah, itu Musa. Kelahirannya beda dengan kelahiran pada umumnya. Disebut kairos. Jadi Alkitab itu, para rasul itu memakai istilah itu ketat sekali. Di mana Tuhan terlibat pada peristiwa di dalam kronos. Nah, jadi kronos adalah suatu peristiwa yang berjalan. Bagaimana kronologis atau rencana-rencana itu bergerak. Dan kairos, kalau saya sebutnya ini kronos ini horizontal, kairos itu vertikal. Tuhan ada hadir dalam horizontal tadi. Ya, ini yang perlu. Nah, sekarang kita akan melihat berikutnya saudara. Kronos minus, ini minus kairos ya. Kalau kronos minus kairos adalah semua kegiatan. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik peristiwa rutin maupun khusus. Ya, katakanlah saudara naik pangkat tidak tiap kali kan. Saudara makan tiap kali kan, bangun pagi, makan, olahraga, rutin. Oh, hari ini luar biasa, dipromosi, naik pangkat. Hari ini dipanggil, jadi menteri. Hari ini, dan seterusnya. Ada yang spesifik dalam hidup kita. Wah, thanks, begitu ya. Itu masuk kronos. Ya. Tetapi harus hati-hati, dalam semua peristiwa, kepentingannya berpusat pada manusia atau antroposentris. Itu kronos minus kairos. Sekalipun agama bisa saja ada, tapi cuma menjadi baju ya manusia, tapi hakikatnya Allah tidak ada di sana. Saudara bisa kebaktian, ini kairos, enggak tentu. Pendeta Big Man Sirait khotbah kairos, belum tentu. Bisa jadi aku khotbah untuk memenuhi targetku, karena kalau enggak dapat bayaran nih. Jadi khotbah aku bagus-bagus, supaya barangnya bagus. Jadi yang terjadi apa? Kronos. Walaupun ku sebut Tuhan, enggak ada. Karena Tuhan tidak terlibat di situ. Aku muak dengan ibadah mereka. Aku muak dengan puji-pujian mereka. Percuma. Hati mereka jauh daripada aku. Hanya mulut mereka memuji aku. Itu kata Tuhan. Jadi kalau kita nyanyi memuliakan Tuhan, saudara pikir kita lagi memuliakan Tuhan? Oh, pertanyaan itu sangat personal. Mungkin 5 dari 10 Tuhan dengar? Mungkin. Mungkin semua enggak Tuhan dengar? Mungkin. Padahal lagi nyanyi lu, memuliakan Tuhan lu, lagi khotbah lu. Karena itu jangan heran kalau kebusukan bisa terjadi di gereja. Pendeta enggak beres di gereja? Bisa. Kronos. Ya, maka kronos tanpa kairos itu yang saya sebut tadi istilah kropos. Mengerikan sekali. Jadi agama itu bisa muncul hanya sebagai baju. Jangan mau terjebak di situ. Ya, Bileam itu nabi, dimarahin Tuhan dia. Iya kan? Yunus itu coba lari dalam perjalanan sendiri, Kronos itu. Sampai Tuhan tangkap, Tuhan buang lagi dia ke Niniwe dalam tanda petik. Tuhan tangkap, Tuhan buang ke Niniwe karena kasih Tuhan. Sampai dia menemukan lagi Kairos itu. Gak mudah, saudara. Itu pendeta. Bayangkan kalau saudara bukan pendeta. Saudara kerja sehari-hari kan. Bagaimana saudara menemukan Kairos? Mesti lebih sungguh-sungguh kan. Maka all truth is God truth. Maka all your activity, itulah ibadahmu. Maka profesionallah dalam hidupmu. Kalau kau kerja, orang lihat kamu kerja, respect. Dia kalau sama dia sih appointment oke lah. Kalau sama dia mau kerja, jamin punya lah. Orangnya bisa dipegang omongannya. Ah, di situ tuh, Kairos itu bisa hadir. Waduh, kalau sama dia mau pusing dah kita. Dia ngomong hari ini, terjadinya bisa 10 tahun lagi tuh. Hati-hati kita. Wah, aduh, Pak Pendeta mah kalau menghibur mah paling hebat dah. Tapi mah, wah, kalau ada kejadian aja lari dah. Ya. Hati-hati tuh. Nah, itu menjadi pergumulan-pergumulan serius kita. Kita mesti berlaku sungguh-sungguh melayani dimanapun. Mau khotbah di tempat orang kaya, di tempat orang miskin, semangatnya harus sama. Bebannya harus sama. Jangan terus berapi-api kalau khotbah di orang kaya, terus meredup kalau di orang miskin. Karena sudah ada hitungannya kan, gak bakal dapat duit deh nih. Duitnya dikit deh nih. Kan kacau kalau begitu. Sikap hidup kita itu harus punya integritas. Ya. Bagaimana kita kemudian hadir dalam keseharian kita. Makanya dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, apa? Persembahkanlah tubuhmu, gitu ya, sebagai persembahan yang hidup yang kudus yang berkenan pada Allah. Itulah apa? Bukan hari Minggu. Apa persembahkan tubuh? All your activity. Persembahkan seluruh aktivitasmu yang dilakukan kaki, tangan, mulut, matamu untuk kemuliaan Tuhanmu. Itulah ibadahmu. Di mana itu? Di pekerjaanmu, di gereja, di keluarga, di mana saja. Itu sebab saya tidak mau hadir separuh jadi pendeta yang bagus khotbahnya, tapi jelek sebagai suami atau payah sebagai orang tua. Saya gak mau. Maka saya akan berusaha keras. Lebih mudah jadi pengkhotbah apa? Jadi pengkhotbah top. Lebih mudah jadi pengkhotbah dengan segala macam pengetahuan daripada jadi seorang suami yang baik. Lebih susah lagi tuh. Jadi bapak yang baik, waduh, lebih berat lagi tuh. Baik tidak sama dengan memanjakan anak. Memanjakan anak-anak jadi kurang ajar, itu pun salah. Terlalu keras sama anak, hajar terus, jadi kurang ajar, jadi dia liar. Salah juga. Yang pas, susah banget. Terus anak-anak bilang, "Pak, ya orang tua." Dia lupa, satu waktu nanti anaknya juga ngomong, "Lo juga." Waktu dulu saya anak, saya jengkel dengan papa, jengkel dengan mama. Semua mereka bikin menurut saya salah. Hari ini saya baru tahu, semua yang saya bikin anak saya suka bilang salah. Pusing juga kepala saya. Kena karma orang bilangnya. Jadi saya mesti belajar untuk menanamkan prinsip. Bagaimana hidup? Tidak mudah itu. Nah, ini Kronos dan Kairos. Sehingga di mana Kronos itu ada minus Kairos itu berbahaya sekali. Karena itulah saudara, kita mesti menggumul hidup kita itu Kronos plus Kairos. Di mana terlibat segala sesuatu, semua kegiatan, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik rutin maupun khusus. Dalam semua kegiatan, peristiwa berpusat kepada Allah yang hidup itu. Nah, ini namanya teosentris. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Wae. Nanti ini akan kita bahas pada bagian berikutnya. Bagaimana orang kerja kalau big bossnya penjahat, kurang ajar, kita bilang ya, mengambil hak. Masa kita mau kerja seperti pada Tuhan? Saya akan tunjukkan keunggulan kehidupan kekristenan. Tidak sekedar teoritis, tapi betul-betul aplikatif. Ya, ini luar biasa. Ya. Sehingga iman kita itu yang mengikat manusia dengan Allah dalam segala tindakannya. Dan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Ya, kita mengenal istilah soli deo gloria. Segala kemuliaan kembali untuk Allah. Bukan untuk manusia. Sehingga saudara, semangat ini yang harus kita tumbuh kembangkan. Sehingga Kairos itu betul-betul mewarnai seluruh Kronos dalam perjalanan hidup kita. Jadi kita sama-sama punya Kronos hari ini, sama-sama kebaktian. Belum tentu sama-sama Kairos. Tentu berdoa selalu dalam batinmu, berdoa dalam hidupmu, lakukan apa yang Tuhan mau supaya Kairos itu hidup. Tuhan sertai kita. Ingat ya, nobody perfect. Semua kita manusia yang tidak sempurna termasuk saya. Tapi ayo belajar jadi sempurna. Kalian salah kalau berpikir saya Big Man Sirait pendeta yang the best. Salah. kalau berpikir saya pendeta yang sempurna. Salah. Tapi tidak salah kalau kalian berpikir saya berkelahi untuk jadi sempurna. Yes. Maka saya ajak kalian berkelahi dan berkompetisi. Ayo lomba-lomba jadi yang terbaik. Lomba-lomba jadi yang sempurna. Saya enggak rela kalau suatu waktu orang bilang, Pak Bigman, jemaat Bapak itu bisa dipegang, omongannya hebat ya. Wah, good, itu jemaat saya. Iya, beda sama Bapak. Bapak kok enggak ya? Waduh, matilah aku. Kalau itu muka aku habis lah, enggak tahu lagi muka kantongi kemana. Pasti enggak ada kantong yang cukup untuk menyembunyikan wajahku. Jangan sampai kalian dipuji orang bagus, hebat, saya tidak. Karena urusan saya dengan Tuhan nih. Ya, saya enggak bisa bilang Tuhan tertarik dengan saya. Tapi orang lain bilang, enggak. Karena saya tahu, suara Tuhan pun nyata lewat suara orang. Tuhan enggak mungkin ngomong di surga sana yang saya enggak ngerti ya, hari-hari di sini. Tidak semua orang akan suka saudara. Bukan saya bilang semua orang suka saudara, enggak. Tapi tidak mungkin semua orang benci saudara. Itu dua hal yang perlu dipikirkan. Supaya proporsional, tepat. Di mana kita hadir dan di mana kita memainkan peran kita. Nah, oleh karena itulah susah. Bagaimana kita kemudian menilai dan melihat seluruh kehidupan itu. Sekarang coba kita ngelihat. Kita uji konsep waktu itu. Kuantitatif. Bagaimana kita mengatur waktu kita, membuat rencana kita, timetable. Kita kembali kepada tiga istilah yang saya pakai tadi. Kuantitatif. Orang Indonesia adalah orang yang hampir kebanyakan kerja tanpa rencana. Sak ngikuti dewe, orang bilang. Ketemunya apa ya jadi apa. Orang barat dilatih time is money. Sehingga plan bagi mereka adalah sesuatu yang sangat penting. What your plan today? Kan gitu ya. Sampai kita mau namu aja pun kadang-kadang udah ke rumah anak pun mesti nelpon dulu ya. Nanya di rumah enggak, aku mau datang nih. Aduh papa mama jangan datang sekarang deh, kita lagi sibuk besok aja. Kalau di Indonesia kan enak, kapan juga mau belok, belok aja kita. Keseruduk aja, kadang-kadang orang keganggu dengan kita datang. Tapi timur, toleran kita cukup besar ya. Sorry, ganggu enggak? Oh enggak apa-apa, kan enggak keganggu ya. Padahal sudah keganggu habis ya. Sama orang telepon saya ada tengah malam, saya ada tidur mau ngantuk, kering sampai kaget buka. Ya halo, suara kita ada berat. Aduh Pak Pendeta, saya telepon, maaf Pak, ganggu enggak? Mau bilang ganggu enggak enak. Padahal iya sih. Enggak apa-apa, kenapa? Udah tengah malam. Iya Pak, begini, dia ngomong. Dikit aja Pak. Ngomongnya setengah jam, 2 jam belum selesai. Tidurlah kita jam 1:30, 2, besok mau khotbah. Amangu ya, Mang. Pendeta. Tapi rasa saya kalau saya saklek bilang sorry saya sibuk, mungkin dia penting. Jadi serba salah. Ya, sometimes kita coba tata krama ini kita bangun sama-sama. Kita sendirilah ngukur ya. Bisa enggak kita outstanding ini untuk besok? Kalau besok kenapa mesti hari ini sih? Kenapa ganggu orang tidur sih? Toh bisa besok. Dalam sebuah tes di Citibank pada waktu itu seorang anak dites. Lalu dia bilang gini, kalau hari ini kerjaan enggak selesai lembur, you mau lembur enggak? Mau Pak, siap. Bagus ya. Oke, lalu kerjaan itu ternyata enggak selesai jam 10. Jam 11, kerjakan terus. Jam 12 belum selesai juga, lanjut lagi. Jam 2 pagi belum selesai juga, sampai selesai Pak. Oke, diselesai dia pulang. Enggak diterima tuh anak, gagal psikotesnya. Kenapa? Personalnya cuma bilang sederhana. Kita tanya, dia mau lembur, dia bilang siap. Sampai jam 2, iya, terus dia gak pulang, dia siap. Ini orang gak nanya, kerjaan itu penting apa enggak? Itu psikotes. Kalau kerjaannya penting harus besok, ya kerjakan, betul. Tapi kalau gak penting, kenapa gak besok? Itu orang dewasa. Jadi jangan bilang serba siap. You mau diterima di bagian apa? Apa aja Pak, mana ada orang bisa apa aja? Udahlah, lu mau office boy, mau di administrasi, mau di marketing, mau di mana? Tahu diri dikit. Milih. Kita kadang-kadang yang kita pilih gajinya. Oh kecil, duh sombongnya. Bagus kamu diterima kerja. Tunjukkan dulu the quality. Gaji itu nyusul. Orang pintar gak usah teriak-teriak. Direbut orang, betul lah. Kalau kita dengar ada orang pintar kita buru. Ya. Siapapun kita akan cari itu. Nah ini yang mestinya kita latih dalam diri kita. Nah sayangnya seringkali orang dunia bicara soal kuantitatif waktu seringkali lebih bijak ya. Ngatur-ngatur waktunya, kapan dia ngambil S1-nya, kapan S2-nya, kapan S3, kapan es krim baru dimakan gitu ya. Dia tahu tuh ngatur waktunya begitu rupa. Perlu apa enggak perlu. Ya, saya bukan tipe orang yang untuk akademis. Ya. Saya tidak terlalu terbeban untuk ada di kampus, jadi profesor, jadi doktor, it's not me. Saya orang field, orang lapangan. Saya berkelahi di lapangan. Saya belajar di lapangan, tapi saya perlu pemahaman. Saya otodidak habis-habisan. Belajar berinteraksi habis-habisan. Saya discuss tiap-tiap dengan orang, tiap pergumulan persoalan. Jadi cara saya belajar beda. Karena saya memang gak mau kesana tujuannya. Jadi saya mesti tahu saya mau kemana. Saya tahu saya harus punya apa. Supaya saya leading di mana saya ada. Yang saya tahu Tuhan mau saya di sana. Nah karena itulah Barat melakukan apa yang mereka sebut pencarian bakat. Maka anak-anak main bola ya. 3-4 tahun udah jago nih. Ya, main catur 3-4 tahun udah hebat-hebat sudah. Akhirnya umur 19, 17 udah bikin uang miliatan per minggunya. Ya, kalau kita 17 masih main layang-layang tiap minggunya. Ngabisin uang tiap minggunya, tapi mereka ada produktif. Saya bukan bicara uang ya, tapi impact yang mereka timbulkan luar biasa. Sayang, Barat kehilangan prerogatif. Karena all about us, all about me, itu yang bikin kacau. Sehingga dalam kuantitatif, ayo belajar timetable. Semua saudara mesti punya kegiatan. Atur, sendiri saja di rumah, jam segini saya mau ngapain, jam segini mau ngapain. Saya kalau karyawan di kantor selalu ingetin. Kamu kalau masuk kantor, cobalah kamu hitung. Jam berapa kamu ngapain, jam berapa ngapain. Pasti kerjaan kamu beres. Saya berani taruhan, semua orang merasa sibuk kerja, ayo kita berhitung. Saya berani jamin, tidak perlu 8 jam ngerjain itu, cukup 4 jam. Saya tunjukkan, kalau gini berapa, ini berapa, ini kamu hitung sendiri. Kerja-kerjaan berapa? 4 jam pak. Kenapa 8 jam belum selesai? Karena sebetulnya terlalu banyak waktu kita yang ngobrol gak karuan. Lalu ngomong-ngomong-ngomong, blues buang waktunya. Itu sayang. Saudara, tuntutan dunia saja sudah membuat orang kompetitif ya. Bayangkan kalau orang Kristen dengan orang dunia kalah. Terus bagaimana kita mau bilang kita Kristen? Malu ah, mana bisa? Nah disinilah kita melatih diri. Jadi jangan pikir bersaksi itu dengan cerita Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. No. Bagaimana you pakai waktu? Bagaimana you sebagai pekerja? Bermutu enggak? Efektif enggak waktu kamu? Hitung baik-baik. Sehingga waktu kita itu bernilai tinggi semua. Ya, ini yang kita mesti gumuli. Nah, ini yang kita mesti lakoni semua dalam hidup kita. Ya, yang kedua. Ya, tadi kualitatif bagaimana kualitas pekerjaan atas apa yang Anda rencanakan. Kalau rencana udah baik, enggak mungkin kualitasnya bagus. Rencananya bagus, belum tentu juga kualitasnya bagus. Timetable udah oke ya, kita masuk kerja. Tapi kadangkala ada persoalan, ada apa, kita down kan gitu ya. Itu sebab mental perlu kuat. Jangan campur aduk urusan rumah dengan urusan kerja. Lalu datang ke kerjaan nangis-nangis. Ya kerjaan gak beres. Tahan air matamu itu. Tuhan pasti tolong kamu. Begitu kamu masuk kerja, jangan tuntut orang mengerti apa situasimu. Bisa mengerti. Lalu kalau orang gak ngerti kamu marah. Jangan. Dunia ini kejam. Justru bedanya kita anak Tuhan. Bersukacitalah kapan? Itu kualifikasinya. Jadi jangan bawa air mata ke kantor. No, you wrong. Jangan bawa persoalan rumahmu ke kantor. You wrong, you gak Kristen. Sehingga ada orang suka bilang, Bapak kadang-kadang kejam sekali, terlalu keras, terlalu gini. No. Konsep kita yang beda, bukan sayanya keras. Kalau kamu ngerti konsep saya, pasti kamu gak bilang saya keras. Di mana kekristenanmu? Kristen itu kan tahan banting ya. Sukacita senantiasa. Gimana kamu bisa sukacita senantiasa? Urusan gini aja kamu udah nangis. Tidak bisa beres. Sehingga kita bergumul, saudara. Hanya orang menyebutnya profesional. Gila ya. Saya tahu dia lagi masalah. Gila kerjanya semua beres. Orang begini sama kamu. Naik pangkat. Gaji. Berebut orang nyari kamu. Itu Kristen, saudara. To be a Christian, make a simple dulu lah ya. Day by day-nya kita dulu lah, hari-hari kita. Mau jadi orang Kristen itu yang gampang-gampang dulu lah. Nggak usah bilang kesaksian ini apa, khotbah nanti. Nggak usah dulu lah. Ada yang mudah dilihat orang, diukur orang. Itu saya pendeta. Saya selalu bilang kalau saya kumpul duduk dimanapun ngomong, saya nggak akan pernah mau. Saya jadi pecundang. Nggak rela saya. Ya. Bagaimana saya mesti bicara? Dan mereka lihat nilai Kristen itu kayak apa. Saya tidak rela kalau saya dipecundangi orang berarti Sama saja saya mendowngrade Tuhan saya kan. Tuhanku begitu hebat kok. Hikmatnya luar biasa. Jadi saya mesti berdoa dong. Sama dong, kalau anak itu kurang ajar, orang bilang bapaknya ini kurang ajar nih pasti. Kan gitu kan. Sama aja pencitraan. Apalagi kita ke surga sana. Aduh mak. Nah ini pergumulan kita. Ya. Sehingga susra, di dalam prerogatif, bagaimana keterlibatan Anda, keterlibatan kita dengan Tuhan dalam segala pekerjaan. Di Efesus 6 ayat 1-6 itu menarik. Bagaimana hai apa anak-anak, hormati orang tuamu, suami, kasih istrimu, istri tunduk pada suamimu begitu ya. Lalu anak, apa orang tua jangan lukai apa sakiti hati anak-anakmu. Hai engkau pekerja-kerja, kerjalah seperti pada Tuhan bukan pada manusia. Jangan hanya waktu atasanmu ada, waktu tidak ada pun. Aduh. Hebat ya? Enggak usah diplototin, kerja rapi lah. Saya tidak pernah kerja karena orang minta kerja. Saya kerja karena memang harus kerja. Ya. Kalau orang minta saya khotbah A, saya tanya maunya apa ini ke sini? Oh, kalau gini gini dong, kalau gini gini, kamu lebih pas ke sini. Oh iya deh Pak, begitu. Padahal mestinya kan mereka yang repot bukan saya. Tapi saya rela repot. Sehingga enggak jarang kalau mereka bilang, "Aduh Pak, thank you loh Pak, kita enggak nyangka sampai ke situ. Tadinya kita pikir cuma begini doang nih." Ya, kamu lagi bicara kalimat ini ya memang kemana-mana nih. Sebetulnya kalimat kamu udah merdeka, bisa kemana-mana nih khotbah. Saya mesti ngambil fokus dulu nih. Tapi fokus yang saya kasih pun mereka surprise. Karena dia gak pernah pikirin. Kalau dia surprise, apa yang ada? Ya dia respect lah. Kalau sudah respect, ya sederhana saja kan. Kalau cari pengkhotbah siapa yang dicari? Ya sedapat mungkin Pak Bikman. Kalau itu bicara kuantitatif, artinya undangan khotbah kan banyak. Undangan khotbah banyak sama dengan amplop banyak kan gitu ya. Itu kan matematik kuantitatif kan. Berarti saya kan cukup uang dong, cukup amplop. Tapi saya memang bukan khotbah kuantitatif, saya kualitatif. Saya enggak selalu saya iakan, karena banyak kegiatan saya yang saya lakukan. Yang memang tidak mendatangkan uang, tapi saya tahu saya harus di situ. Dan harus mengerjakannya. Nah, ini yang kita pikirkan. Nah, kalau kemudian Pak saya kerja oke, kita kerja seperti pada Tuhan. Bos kita ini brengsek, enggak tahu harga kita. Kerja seperti kerja pada Tuhan. Muliakan Tuhan lewat pekerjaanmu. Kerjakan best of the best. Lu Pak, bos kita ini brengsek loh. Gaji aja gak naik-naik. Sorry. Sebrengsek apapun bosmu. Saya tidak percaya kamu tidak akan dihargai. Kalau kamu pekerja baik. Ingat kalimat saya baik-baik. Tapi buktinya saya gak dihargai. Pertanda kau gak baik. Itu aja. Kau yang salah. Kalian tahu bos mafia? Penjahat paling jahat itu. Kalau butuh bendahara bagian keuangan. Yang dia cari yang jujur apa gak jujur? Tetap aja dia cari yang jujur. Yang benar aja lah kau. Mafia saja butuh orang baik kok. Di mana-mana itu orang baik laris. Cuma masalahnya kita kan. Mau gak ngurusin mafia ini apa enggak? Itu aja kan. Ada di kita jadinya. Gak ada kerjaan yang susah. Hidup benar yang susah. Satu dalam seminar sarjana satu orang bilang. Wah kita ini sulit mencari kerja. Waktu itu iman Kristen dan pekerjaan lah. Pak Bingman tadi bilang kok gampang cari kerja. Saya sorry Pak protes. Saya sudah 2 tahun lulus dari sarjana hukum, ambil notaris. Sampai sekarang saya masih sulit cari kerja Pak. Saya bilang maaf ya tidak merendahkan kamu. Kalau kamu bilang cari kerja susah saya juga gak setuju. Cari kerja gampang. Hari ini kamu mau bisa. Bagaimana Pak? Pungutin plastik bekas itu. Kertas bekas kau kumpulin, kau jual. Saya kasih tahu kamu bagaimana ngumpul dan jualnya. Pak, masa saya kuliah bertahun-tahun cuma mengut kertas? Nah, itu persoalannya, jadi bukan gak ada kerjaan. Tapi aku pun bingung. Orang bisa mengut plastik, kertas, makan, lulus SD. Kau sarjana, otakmu gak jalan. Kemana kau? Ngapain kau jadi sarjana? Ngerti maksud saya? Kalimat saya kadang-kadang sadis ya. Tapi logikanya coba. Orang lulus SD bisa makan. Lah kamu sarjana gak akan lucu. Malu atuh. Itu sebab kalau kita ngarep pemerintah dapat lapangan kerja begini, begono, sampai jungkir balik pun kalian gak akan kerja semua. Itulah anak Tuhan keunggulannya. Ayo berkelahi. Jangan takut. Kenapa? Tuhan akan membelamu. Secara aplikatif tadi, berkat Tuhan datang pada kita, tetapi secara aplikatif. Tidak terbantah bukan? Kalau kamu pekerja yang bagus, baik, siapa sih yang gak cari kamu? Orang Kristen boleh malas gak? Nah ya, harus rajin kan? Kalau malas, hei pemalas belajarlah sama semut. Perjanjian baru yang malas gak kerja, jangan kasih makan. Bagus banget kalimatnya. Orang rajin pintar apa bodoh? Pasti pintar, gak mungkin bodoh. Tapi Pak, IQ orang kan gak selalu bagus. Saya gak bicara IQ. Kalau IQ-nya jongkok, ya intelektualnya jongkok. Tapi maksimal. Ngerti ya? Kalau 30 IQ-nya, ya 30 itu dia maksimal. 100, 100, 120, 120. Kita ini banyak orang pintar sebetulnya. Yang kita lakukan ini di bawah IQ kita rata-rata. Makanya kalau otak kita itu dijual, pasti laku tinggi. Jarang pakai punya soalnya. Grace masih ya? Iya, kapasitas kita ini belum kita pakai. Kalau pakai penuh lebih hebat. Kagum kamu dengan otak yang Tuhan berikan. Kita gampang sekali menyerah. Nah kalau sekarang orang pintar, lalu dia rajin. Orang Kristen tahan banting gak? Harus tahan banting dong. Namanya Kristen anak Tuhan kan. Bersuka cita senantiasa. Ya. Itu seorang Kristen itu saya mau tanya, tanggung jawab apa enggak? Pasti tanggung jawab. Jujur apa enggak? Pasti jujur. Kalau ada orang rajin, pintar, jujur, tanggung jawab, tahan banting. Ini sukses apa gagal hidupnya nih? Sukses kau? Sukses apa enggak kau? Halo? Agak-agak. Karena kurang itu aja. Nanggap ya? Karena kurang. Di sini ada yang nyanyi, Bam sini nyanyi misalnya. Kalau dia gak latihan, vokalnya gak bagus apa dia, di panggung dia gak bagus, omong kosong orang mau panggilnya. Malas orang manggilnya. Di mana dia ada? Di tempat mana dia ada? Saya tidak minta saya untuk bicara depan pengusaha. Saya gak minta saya bicara depan jenderal. Tapi kalau saya bicara, saya bicara. Saya khotbah di Mabes. Saya bilang bagaimana republik kita mau diperbaiki. Kalau model keamanan kita seperti ini, itu jenderal-jenderal itu majen legend itu. Kopok-kopok-kopok. Habis itu, Pak Bikmin khotbahnya keras amat. Mereka ngomong sama saya, sorry Pak. Tapi ini pendapat saya pendeta kan mesti ngomong jujur. Saya ngomong di Pangdam. Waktu ulang tahun apa pas kali mana. Kalian ini banyak prajurit-prajurit cengeng ini semua. Beraninya nembakin rakyat jedar-jedor. Berani kau beri dirimu untuk rakyat itu. Kaget semua dengerin. Ya, belum tentu mereka yang tembak, tapi saya bicara apa adanya saja dong. Pendekatan tidak seperti itu. Lalu kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, nyambung tuh. Tapi saya ngerti doktrin militer. Bukan gak tahu. Saya mesti belajar. Saya bilang ada doktrin yang mesti dirubah. Kita berdiskusi. Betul sih Pak, tapi gak gampang. Kita kan gak Kristen. Ya itu persoalannya. Bagaimana pikiran kalian ini bisa masuk? Minimum ada revisi kan. Sehingga pendekatannya itu tidak selalu senjata. Curiga sama orang ribut. Orang ribut itu lapar kok. Orang lapar itu yang kasih makan siapa? Pemerintah mestinya. Itu tanggung jawab. Maka saya paling nek kalau ada kalimat. Kita gak bisa maju gini. Ayo dong rakyat bantu juga dong. Keamanan bantu juga dong. Lucu buat saya. Sudah sewajibnya, sudah seharusnya rakyat menegakkan itu. Gak usah dimintain bantuan. Kalau pemerintah minta bantu rakyat, mah saya gak ngerti lagi untuk apa ada pemerintah. Kewajibanmu. Ini gak gampang ngatur. Kalau gak gampang, gampang. Ya jangan naik kau. Turun gantian kita. Ya kita coba dulu kan. Jangan kau aja di situ. Selalu kau mau duduk tapi kau gak mau bikin yang bagus. Ini kan logika-logika sederhana kan. Maka di luar negeri kalau gagal apa? Mengundurkan diri. Simple kok. Itu Western. Budaya Kristen itu. Saya sorry gak sanggup, saya mundur. Di kita mah semua mau gila aja semuanya. Ya kita repot kan jadinya. Nah oleh karena itu orang Kristen di sini segala sesuatu apapun kau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Yes, correctly. Gak perlu kau jadi pendeta supaya kau dipakai Tuhan. Sorry, mendingan kau jangan jadi pendeta lah. Kalau memang tidak siap untuk penuh. Ya tadi saya diantar orang kemari sambil ngobrol-ngobrol. Sekarang memang linglung kita saya bilang, linglungnya. Pengusaha banyak hatinya baik nih, mau pelayanan ikut Tuhan. Pendeta malah dagang. Tebelak-belok sekarang gak karu-karuan. Gereja jadi pusat bisnis gak karu-karuan. Ya, saya sekarang dibenci agak banyak orang juga sih. Karena saya memang ngomong apa adanya sih. Jadi banyak gereja udah gak mau kundang saya lagi. Dan saya juga gak pusing. Toh masih banyak orang benar juga yang rasanya, memang Bapak betul sih. Gereja jadi pusat pergadaian yang mengerikan, susra. Lalu jemaat itu mau belajar dari mana? Wong saya jadi pendeta baik aja belum tentu jemaatnya baik. Saya jadi bapak yang baik belum tentu anak saya jadi baik. Saya jadi suami yang baik belum tentu istri saya jadi yang baik. Apalagi enggak. Yesus saja baik, enggak semua orang Israel bertobat ya. Muridnya aja lari semua. Ayo dong perjuangan ini enggak mudah. Maka waktu tadi, jangan sampai kronos, kronos, kronos. Semua prestasi kita kronos. Enggak ada kairos di sana. Pikirkan hidupmu berapa tahun. Sudah saudara punya waktu, kronos. Sepanjang waktu itu apa yang saudara lakukan dalam hidup saudara? Kairos. Sebagai anak Tuhan, apa yang sudah kita kerjakan? Karena itu jangan cengeng. Kalau kau bisa nyanyi, nyanyilah yang baik-baik untuk Tuhan. Itu pun melayani. Kalau kau bisa main musiklah untuk Tuhan. Itu pun melayani. Tetapi jangan lupa, kalau kau membersihkan ruangan ini dan menyusun kursi, itu pun melayani untuk Tuhan. Tuhan perhatikan itu semua. Dan waktu saya berdiri, saya tidak akan mau membiarkan kalian nyanyi bagus, main musik bagus, lalu saya khotbah jelek. Demi Tuhan yang hidup, saya tidak akan hianati kalian. Itu saya. Saya tidak akan menghina kalian dengan siapkan waktu baik-baik, datang dengar khotbah baik-baik, lalu saya tidak baik-baik khotbahnya. Kalau saya tidak baik, saya pengkhianat. Saya selalu bilangnya susah buat saya enggak ahli PowerPoint. Standar banget. Jadi belajar atu-atu susahnya setengah mati. Bikin lingkaran gitu aja gara-gara mau bikin, padahal kalau saya tulis 1, 2, 3 kan udah selesai ya. Tarik lagi, salah lagi, ini gimana sih kok lari sana, lari sini. Bukan komputer yang salah, sayanya yang bego. Yes, karena saya kurang sepuluhan ini. Ya, gaptek. Udah kodong gede gitu, kita waktu belajar teknologi kadang-kadang ribet-ribet gitu. Sampai sekarang saya gak mau buka email. Jadi karena, Pak saya email ke kantor. Sekretaris lapor ngomong, terus jawab, lo email lagi. Kenapa saya gak mau buka? Bukan gak bisa, gampang sekali ya. PowerPoint kan jauh lebih sulit. Saya gak mau urusan sama email. Karena begitu saya ngurus, semua jemaat itu baik-baik kali ngasih pertanyaan. Bisa mati berdiri saya depan komputer itu. Pak tolong jawab dong. Alamak, bukan gak mau jawab. Kalau udah begitu, saya kalau ngetik ini stres tangan saya ini. A sama B pun suka kepencet beda. Edit lagi. Tidak ada saya ngetik dua halaman. Jangan bilang dua halaman, satu halaman. Tidak mungkin saya ngetik satu halaman tanpa ada huruf yang salah. Sudah pasti ada salahnya itu. Jadi baca lagi ulang, sembari perbaiki, perbaiki, perbaiki. Naik lagi, kadang-kadang masih lewat lagi, perbaiki lagi. Jadi butuh 2-3 kali baca ulang untuk perbaiki. Itu saya. Maka anak saya bilang, aduh papa, udahlah pak. Ini L, B, E, G, satu tangan, ini. Ah, diam kau, gampang kau bicara. Karena anak saya ngetik, gila lu kagak ngeliat gak salah. Bener semua lu, kita udah melotot salah. Saya gaptek, saya mesti belajar lagi. Tapi saya gak mau nyerah. Saya gak pernah mau bilang saya gak bisa. PowerPoint saya harus seminar, harus bisa. Nah tahun 2012 ini saya lagi mau minta-minta ini. Ada beberapa tapi lebih sulit pak, woy gak mau, jangan terlalu sulit dulu dah. Tapi bahan-bahannya mungkin bisa diinput, logo-logo, foto-foto masukinnya. Nah saudara nyumbang ke saya, pak ini pak, kopi gini. Khususnya gambar-gambar yang berkaitan dengan seminar-seminar kekristenan. Saudara mungkin punya stok ya. Kalau anak-anak kan stoknya kan apa artis lah apalah yang kagak bisa masuk ke bahan ceramah kita ya. Sehingga di situ kita mengatur waktu kita. Time is money, yes, but time is responsibility. And time is a process. And disitulah kita bertanding dan tidak berhenti. Jadi waktu akan bergerak terus. Jangan kita terjebak dalam kronos. Nah sekarang mulai merubah konsep ya. Besok mau kerja, iya ya. Kenapa aku ributkan urusan kantor, ginilah, urusan inilah, urusan orang. Aku yang mesti kuributkan. Karena aku anak Tuhanku. Dan Tuhanku pasti tolong aku bisa mengatasi dunia ini. Betul gak? Taklukkanlah bumi. Kan itu kalimat Tuhan ya. Beranak cuculah, taklukkan bumi. Aturlah semuanya. Jadilah garam dan terang di dunia ini. Ini perkelahian kita. Ya. Oleh karena itu kita mesti berkelahi terus. Terakhir. Oleh karena itu nanti, apakah Anda telah maksimal sebagai seorang beriman? Itu pikirkan baik-baik. Apa yang kau bisa, apa yang kau lakukan. Berapa banyak waktumu, apa yang kau kerjakan. Maksimal gak? Ya, saya sejujur aja, banyak sekali yang saya kerjakan. Tapi kalau saya hitung-hitung lagi waktu saya, kadang-kadang saya rasa-rasa masih kurang maksimal. Ya, jadi saya masih ngatur-ngatur terus. Maksimal itu bukan soal berapa uang yang didapatkan, posisi yang bisa dicapai. Karena itu bisa jadi warisan juga, keberuntungan juga ya. Anak orang kaya kan gak perlu kerja. Kalau warisannya 7 turunan ya. Oh dia berhasil, enggak. Maksimal gak kamu pakai waktu kamu, termasuk harta yang kamu dapat. Untuk apa itu? Ya, saya bersyukur dapat berkat dari orang lain, karena saya punya kesempatan jadi berkat untuk orang lain. Itu hidup saya. Aduh bapak kan pendeta pak, gak usah ngasih-ngasih. Loh, Enggak apa-apa, saya juga dapat dari orang kok. Orang kasih saya kasih orang, kan berkat kan? Saya juga percaya Tuhan enggak kasih untuk saya pesta pora sendirian. Saya juga percaya itu memang ada yang Tuhan mau saya lakukan untuk melengkapi khotbah saya. Saya khotbah dulu ngasih orang, enggak kan lucu juga. Bantu orang enggak kan lucu juga. Saya dikasih Tuhan kesempatan untuk melakukan dengan cara apa? Tuhan kirim saya uang, saya kirim orang lain uang, ya dong. Itu kan kesempatan namanya, kesempatan emas itu. Bukan untuk gimana, oh kemudian saya bisa ini, saya bisa itu. Enggak dong. Ada yang kita nikmati, tapi ada yang kita bagikan. Ya, tapi bagaimana kita maksimal memakai waktu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pikir ini penting jadi perenungan kita. Saya harap memasuki 2012, saudara buat catatan di rumah nanti ya. Apa aja sih kegiatan saudara? Bakatmu apa? Aplikasinya apa? Bakat apa? Aplikasi apa? Oke, ini kerjaan. Ketiga, ini menjadi pelayanan juga enggak ya? Oh, ini cuma pekerjaan toh enggak jadi pelayanan. Oh, di sini aku masih gini tapi belum begini. Oh, kualitinya jadi rendah. Ah, saudara buat konversinya. Lalu mulai temukan sampai ke bawah. You bisa kaget loh. Hidup kita jauh dari yang Tuhan mau. Terlalu banyak yang kita bisa hanya untuk diri kita sebetulnya. Waktu kita untuk kita. Pelayanan itu kita, kalau kita senang kita datang, kita gak senang kita pergi. Untuk sebuah kebenaran perlu bersikap. Katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Leave it or get it. Dan itu yang harus kita lakukan, kita punya sikap. Nah saya harap gereja ini militan. 2012 ini kita masuki dengan prinsip yang kuat. Membangun diri. Ya. Saya akan tutup sedikit, ambil waktu lagi sebelum kita diskusi. Sehingga selesai dari Papua itu, saya pulang mikir. Memang 2011 nanti kita ulang tahun 10 tahun ya. 10 tahun anak-anak kita sudah 20, saya enggak tahu mereka sudah selesai per Desember kemarin. Tapi paling tidak sudah 22 yang sarjana. Ya, 4-5 itu lagi skripsi. Kalau tahun depan pasti ada lulus lagi, 4 dari UPH, 5-9an lagi ya. Berarti ada 29-31, 22-9-31 untuk per Juni nanti. Anak kita masuk lagi, keluar lagi. Nah saya mulai menghitung ini, lalu saya lihat Papua kemarin saya kepikiran. Tapi kalau lagi Papua, mulai saya tanya bangun berapa, semua saya udah informasi cari. Waduh ngeri-ngeri juga ya, kosnya kan gak murah. Sekali flight berapa begitu. Waduh tahun depan kalau jalan nih, berarti saya mondar-mandir dong ya. Tapi mundurkah saya gara-gara itu, takutkah saya? No. Saya gak tahu datang dari mana tuh duit. Tapi yang saya tahu ini benar. Maka saya akan kerjakan. Toh dulu memulai Mika juga dari gak ada. Maka Papua harus digarap. Ini berlomba dengan waktu. Ya, saya rasanya akan menjadi sangat berat. Karena ada yang lihat faktanya, petanya. Jadi memikirkan gerakan strategis. Apa yang mesti kita lakukan. Ya, Pak hati-hati di Papua, orang Papua gini. Memang betul sih. Di Kalimantan pun kita udah bangun, udah bicaranya Tuhan, bicaranya benar, ada aja gak benar. Namanya warga masa lalu lah. Orang sudah terlalu lama miskin, jadi susah ya. Kadang-kadang penyakit sosial. Bagaimana kalau bisa dia nyaplok dulu dah. Tapi itu fakta yang gak kemudian membuat kita berhenti, bukan? Bagaimana kita ambil bagian. Apa yang mau kalian lakukan? Camkan itu. Jadi saya pikir udah banyak yang saya kerjakan. Saya sempat berhenti, udah bisa kipas-kipas nih. Kalau media kita udah ada, indah ada, udahlah kipas-kipas pelayanan ya. Tapi saya pikir enggak. Saya salah. Saya hampir kejebak ke comfort zone. Karena sudah punya apa yang saya kerjakan. Maka yang baru menanti. Toh sebetulnya enggak ada yang saya kerjakan. Saya cuma meneruskan apa yang Tuhan sudah berikan. Just it. Ya, jadi saya tidak mau mengukir kegagalan. 2012 ini. Oke, kita stop sampai sini. Kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Saudara boleh setuju, boleh tidak setuju, jangan segan-segan ya. Saya koreksi ini, koreksi itu, silakan. Siapa yang tugas mic nih, Penry siapa? Ya. Mari, oh Pak Hotma duluan. Sebelah kiri ada juga? Oke, nanti Pak Manau. Wah ini orang hukum dua-duanya ya. Shalom Pak. Ya, shalom. Tadi Bapak mengatakan dalam tiap pekerjaan kita harus bermutu, bernilai. Saya pikir dan saya percaya juga Bapak sependapat dengan saya. Semua dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak bermutu, semua yang kita kerjakan tidak bermutu. Nah yang susahnya, pikiran kita ini selalu ada positif dan negatif. Selalu there are two sides to everything. Selalu ada hitam putih. Misalnya saja saya mau ke gereja sini, aduh itu terlalu tajam, gak nyampe nih otak kita. Udah ke pendeta yang senang-senang aja situ. Kan gitu, selalu ada negatif positif. Bagaimana kita terus berjalan kepada hal-hal yang positif. Selalu ada dua. Ah ini orang brengsek nih, udah gak bisa diperbaiki lagi. Ini selalu begitu. Nah bagaimana kita tetap lari ke positif. Kalau menurut saya, udah pegang Alkitab aja. Kalau enggak nanti bahaya. Karena selalu ada hal-hal yang negatif dan ada yang positif. Pertanyaannya gimana sih kita jaga pikiran kita bermutu dan bernilai. Terima kasih. Saya suka pertanyaan ini. Amsal memulai dengan satu kalimat yang bagus. Takut akan Tuhan apa? Permulaan pengetahuan. Saudara, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Tidak ada kepintaran yang perfect tanpa Tuhan di sana. Begitu di luar Tuhan, orang akan hilang kepalanya. Karena dia akan jadi orang pintar yang ateis dan merusak semuanya. Sejarah sudah membuktikan. Mereka-mereka yang bilang gak ada Tuhan itu hidupnya aduh amburadul sebetulnya. Tapi logika pikirnya buset dah, kegedean tuh otak kali ya. Hebat sekali, apa yang gak dipikirin zamannya dia pikirin. Sampai ratusan tahun kemudian kita aja kagum-kagum. Gila juga nih orang ratusan tahun dulu udah mikirin beginian nih. Hebat ini. Tetapi hilang. Baru saya mulai melihat lagi bagaimana pikiran para rasul itu. Yang udah ribuan tahun itu, sampai sekarang bener tuh. Jadi betul Alkitab. Nah, disitulah takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Bagaimana balance antara iman dan ilmu. Bertumbuh bareng deh. Saya suka ketika Petrus mengingatkan. Tambahkanlah kepada imanmu apa? 7 tangga. Kebajikan. Tambahkanlah kepada kebajikan. Pengetahuan akan firman Tuhan itu. Enggak stop loh. Tambahkan pada pengetahuan, penguasaan diri. Supaya kalau pintar kau jangan sampai kau pikir kau yang hebat. Tapi Tuhanmu lah. Tambahkan apa ketekunan, kesabaran. Lalu tambahkan lagi kesalehan, terus kasih-kasihkan semua orang dan seterusnya. Waduh, saya ngeliat tangga nada, tangga itu luar biasa. Nah itu sebab, jangan takut pinter. Ya, bahwa hidup salah, pilihan selalu pesan negatif, itulah perkelahian kita. Nah itu dalam level penguasaan diri. Ya, saya kalau dengar orang ini bicara bagus, saya gak suka, saya lebih suka dengar dia. Bodoh amat saya gak suka. Saya belajar untuk bilang, tolol, memang dia bagus, dengerin. Saya dengerin aja gitu. Saya pergi ke, sekarang waktu saya gak cukup ya. Kalau dulu Susi gak tahu hadir apa enggak, suka kirimin saya acara begitu. Saya ke Gute di Samratulangi, itu kalau bedah buku, waktu itu Immanuel Kant kan. Saya cukup merespek kepada dia. 3 dokter depan, filsafat semua. Pak, mereka mikir, saya liatin, wah kagum saya. Lincah pikirannya. Oke, kita ganti topik ya. Dari teologi pindah ke filosofi. Filosofi pindah sosiologi. Nah, ini sekarang kita sosiologi ya. Dia tahu kapan dia pindah. Pendeta kalau ngomong gak tahu kapan dia pindah. Yes. Maka itu dibawa. Positive thinking misalnya masuk ke dalam gereja. Power of mind masuk ke gereja. Jadi new age gereja. Please, jadilah orang pintar. Sekalipun untuk pintar perlu jatuh. Maaf ya. Saudara gak pernah bisa main sepeda kalau gak berani luka. Makanya yang jago-jago itu luka-luka semua itu. Ih ngeri ya naik motor, ntar bisa jatuh. Kalau gak bisa jatuh, tidur. Jangan naik motor. Tidur. Udah pasti ada konsek. Wensi. Tetapi 1-2 kali dia jatuh. Waduh lah, nikung itu cup ya. Saya nonton motor itu paling seneng tuh. Gila, berapa senti itu? Berapa? Bukan senti lagi kadang-kadang. Mili diambil ya. Bagi saya ketajaman keberaniannya itu. Untuk apa yang diyakini bahwa dia bisa juara-juara kan. Apalagi kita anak Tuhan. Untuk Tuhan memuliakan Tuhan. Ayo dong kan gitu. Pembalap itu kan cuma persekian detik sama motor apapun mobil ya. Cuk. Wah. Semaker itu hebat. Semaker itu kan sudah berapa kali? 7 kali atau 8 kali kemarin George ini ya. Terus dia ikut lagi kan. Enggak menang. Tapi kalau kita memang lihat pertandingan di level tengah itu yang paling seru. Karena motong-memotong itu paling banyak persentasenya di level tengah. Memang kalau Semaker cuk. Wah. Itu saya paling demen tuh. Ya, saya beruntung lah sekarang sakit jantung ya, jadi gak bawa mobil lagi. Saya paling demen bawa mobil soalnya. Ya jujur aja kalau udah nginjek gas gitu udah kadang-kadang lupa. Ya, jadi 80, 100, 100 lepas turun puncak itu mah saya nikmatin banget itu. Cuman mobil saya selama ini gak pernah bagus-bagus, tapi untung juga lah ya. Kalau dapatnya Ferrari saya gak tahu lagi kali. Gila kali kalau nginjek remnya langsung bisa berhenti begitu. Tetapi kemudian saya pikir-pikir ya, iya ya, mereka itu hebat. Nah, knowledge. Jadi kalau saya membaca pendapat mereka, oh ini gini, dia supir, dia tahu mesin, ini breaknya kurang gini, mereka kasih input, ketemu teknisi, lalu keluar yang bagus. Tidakkah seharusnya orang Kristen? Jangan kalah. Mereka lagi bicara dunia kan ya. Nah jadi jangan takut untuk jatuh dan terluka. Tetapi awas, jangan jatuh terus-terusan. Kalau jatuh terus-terusan kita repot. Ya, belajar bilang tidak memang gak gampang. Bilang sorry Pak Pendeta, you salah. Itu gak gampang loh. Karena kita selalu sudah diindoktrinasi pendeta gak mungkin salah. No, pendeta bisa salah. Kalian belajar untuk mengkritisi. Sebelum saya close ke Pak Manao, saya kasih satu contoh. Pada waktu gereja memproklamirkan jabatan paus, the infallibility of Pope, ketidakbersalahan paus. Saudara tahu siapa yang protes? John Huss, profesor doktor dari Ceko University. No, paus bisa salah. Yang tidak bisa salah cuma Alkitab. Gila ya. Ini profesor doktor ya, pinter. Dia tunjukin fakta-fakta Alkitabnya. Hanya Alkitab yang gak bisa salah. Semua bisa salah. Paus marah. Karena ini kan jabatannya jadi jabatan politis kan. Kalau paus gak bisa salah, apa juga jadi beres. Disitulah terjadinya surat pengampunan dosa diperjualbelikan dan seterusnya. John Huss protes. Pada waktu John Huss protes, tangkap. Ya. Lalu masukin sel. Cabut atau mati. Bangsawan Ceko teman main dengan si profesor John Huss. Lalu datang, John Huss please, aku gak bisa tolong kau apapun. Karena waktu itu gereja lebih berkuasa daripada raja. Sudah dikup sama gereja. Jadi gereja ini pencuri penjahat sudah ini. Ya, hitamnya sudah gak karu-karuan. Lalu John Huss bilang, lalu apa? Cabut kalimatmu. John Huss bilang, no. Kau sahabatku, kau mau menolong aku, thank you. Tapi kalau harus cabut kalimat yang benar, ku tahu, tidak akan. Tidak mungkin, paus tidak bersalah, hanya Alkitab. Hanya dia bertahan dan dibakar hidup-hidup. Tapi kalau kita lihat, aduh makanya terlalu berani, makanya dibakar. No. Memang dia mati pada waktu itu. Rasanya kan gerakan seperti berhenti ya. Salah, hari ini Big Man Sirait selalu terpukul dengan kisah itu. Saya tonton film itu dan saya selalu nangis. Akankah aku berani seperti dia? Dan saya bergerak terus dalam pimpinan Tuhan. Saya untuk mengatakan ya benar-benar salah-salah. Tapi kemudian jadi gak gampang. Karena goyang sana, goyang sini. Ngeri juga ya. Tetapi kita harus maju. Nah yang unik, Tuhan gak pernah suruh kita maju cepat tapi kita gak mampu. Dia kasih kita terus, tinggal kita peka aja. Tapi kadang-kadang majunya rasanya lelet banget. Tapi biarlah kita milik Tuhan. Maka banyak orang kebablasan dengan maunya lalu gedebuk tabrakan di sana. Padahal kalau kita step by step, tampaknya lambat ya. Tapi memang Tuhan mau. Saya orang pemikir cepat loh saudara. Mau kerjaan apa juga cepat. Ikut Tuhan ini yang bikin saya stres, betul-betul stres. Karena mesti ngikutin pimpinan sampai putih-putih rambut ini. Rasanya udah, tapi sampai mau muntah darah, jujur aja seringkali saya tahu. Dan saya celakanya lagi, mampu dan jaringannya ada. Nunggu ini Tuhan mau apa sih? Sulit amat saya ngerti. Step, oh belakang, iya bener. Oh iya, terus jalan. Nah ini yang kita mesti gumuli ya. Jadi betul itu. Tapi jangan pernah takut dan harus diingatkan. Tapi Bible itu betul. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Start dari sana. Jangan pernah start dari bangku sekolah ya. Start dari sekolah minggu. Saya suka mengatakan. Start dari sekolah minggu. Karena orang Israel waktu mendidik anak-anaknya ada ayat yang berlaku. Undang-undang dasar kekristenan. Hei orang tua, ajarlah anakmu ulang berulang kali. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Waktu kau jalan, waktu kau duduk, taruh di tiang rumahmu, taruh di dahinya, taruh di tangannya. Itu orang tua, ajarin tuh anak. Tentang kebenaran kan? Supaya waktu dia bertumbuh, dia belajar ilmu. Semua ilmu tanduk untuk dipersembahkan pada Tuhan. Wih, keren ya. Saya harap kita begitu ya. Maka di sekolah kita, di tempat kita sekolah, ada selalu acara persekutuan pribadi, saat teduh pribadi, ada persekutuan sekolah, ada pembinaan. Saya masih butuh pemikir-pemikir yang lebih besar lagi. Thanks Pak Hotma, sekarang Pak Manao. Ya, dari lawyer kita pergi ke hakim Petun. Shalom. Ya. Terima kasih Pak. Saya melihat baik dalam Kronos maupun dalam Kairos itu kan semua peristiwa atau kejadian rutin atau khusus dalam kehidupan manusia. Bedanya di Kronos itu berpusat pada diri manusia, Kairos berpusat kepada Allah. Nah, supaya hidup ini berguna, bermakna bagi diri dan bagi sesama, kan ini sulit membedakannya, Pak. Hanya beda-beda tipis. Oke. Nah, ini apa yang menjadi patokan dasar sehingga, oh ini, kenapa? Apalagi kalau orang biasa main sinetron, Pak. Ya kan, ini kan susah membedakan ini sebetulnya dia lagi berakting atau kehidupan yang sesungguhnya. Itu barangkali pertanyaan. Oke. Okay. Sebetulnya tidak susah membedakannya. Menjadi susah mendiskusikannya. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Simpel setengah mati kok. Seperti yang saya bilang tadi, baju itu bisa aja kita pakai baju agama kan. Tapi percayalah baju agama itu akan luntur kok. Tinggal tunggu musim aja itu. Saudara bilang bersuka cita senantiasa kena malapetaka kau. Kupengen kulihat masih suka cita enggak? Kita kan ngomong gampang suka cita. Tapi begitu ada masalah aja, langsung dah. Ayo melayani Tuhan, kita maju terus. Ya enggak ada persoalan, ada persoalan lari juga. Nah proses itu akan kelihatan. Jadi tidak usah pusingkan. Orang ini sekedar pakai baju apa enggak pakai baju. Tetapi kita jelas sekali. Karena kita enggak bisa menipu hati kita kan. Saya lagi main apa enggak nih? Kalau sinetron tadi, saya lagi berperan apa nih? Hati kita, inilah kita tanya. Nah maka mengerti kehendak Tuhan itu ada empat. Pertama dari tersurat. Apa kata Alkitab? Oke, tersurat ya kita baca. Yang kedua, tersirat. Apa kandungan dari sana? Kalau dibilang jangan mencuri, berarti menyontek, mencuri dong. Artinya anak-anak gak boleh nyontek, kan gitu ya. Padahal kan kalau cari ayatnya jangan nyontek, sampai mati juga gak ketemu. Ya. Baru ketiga, hati nurani. Pergaulan dengan Alkitab, tersurat, tersirat, kita gali, membentuk hati nurani kita. Dicahayai oleh firman Allah. Nah ini membuat kita punya insight. Kita kadang-kadang gak tahu nih, membahas ini benar apa enggak, kita gak tahu. Karena kita gak kenal orang misalnya ya. Tapi itu nurani kita nih gelisah nih. Oh, jangan teruskan. Kita rasanya gak pengen bantu, tapi kok hati nurani kita mendorong nih. Kerjakan. Jadi sometimes kita mentok nih di sini. Tapi ini bunyi nih. Ya, saya kalau lagi lempeng jujur aja ya, hubungan saya sama Tuhan dari pagi awal gitu ya, orang mau bohong sama saya pun saya berasa loh, saya tahu. Sampai kadang-kadang orang bilang saya kejam, berakangan baru orang bilang, Pak Bingman benar ya, yes. Saya sebetulnya tinggal membahasakan itu, Tuhan berkata padaku, aku melihatkan gitu, gampang sekali saya bahasa rohani kan. Tapi it's not me, saya nggak mau bermain-main di situ, di ranah itu ya. Nah baru yang keempat, tidak tahu. Jadi ada bagian yang kita gak tahu, jangan paksa tahu, maka relalah untuk tidak tahu. Bagian yang terbuka untuk kita, yang tertutup untuk Tuhan. Ulangan 29-29. Saya ditanya soal sondang, ingat gak sondang itu ya, yang bakar diri. Itu gimana itu kan bunuh diri, banyak yang ribut lah. Saya cuma jawab sederhana, kalau kau bicara cara matinya, ya yes, dengan mudah kita bilang bunuh diri. Tapi kalau kita bicara tujuan matinya, dia mati bukan karena lemah ekonomi, dia mati bukan karena bego, dia mati bukan karena tidak punya masa depan. Dia mahasiswa pintar, cerdas, dapat beasiswa, tahun depan akan diwisuda. Dia mati karena idealismenya. Cara menyampaikan pesannya memang unik, dia bakar diri. Nah tujuan hidup ini clear, saya berani bertanggung jawab. Tapi cara matinya, saya gak berani ngomong. Jadi dia masuk surga apa enggak Pak? Saya mana tahu. Jangan kau tanya aku bukan hakim. Untuk surga itu ya. Kalau masuk penjara apa enggak masih gampang kan? KUHP kalau langgar cetok palu selesai. Itu urusan Tuhan. Saya tidak akan mendiskusikan yang saya tidak tahu. Tapi saya mau berdiskusi apa yang saya tahu. Saya setuju kalimat itu. Ya, di situ saya bicara dengan beberapa politisi. Kaget semua dengan cara pandang kita. Oh, lainnya orang Kristen mandangnya. Nah, jadi kita di dalam bagian seperti itu, jangan segan, jangan sungkan. Nah kita tahu diri kita, mari kita berdialog dengan diri kita. Seperti yang saya bilang tadi, dengan jujur. Saya seringkali kesel, jengkel, Tuhan ini kok lambat amat rasa saya. Ternyata yang bego saya. Di dalam apa yang saya pikir lambat, kalau saya pikir lagi, saya mundur ke belakang gitu kan, maju lagi. Benar Tuhan, untung gue gak lari duluan. Lari maju cepet aja, mati dah. Tuhan baik loh, gue yang bego. Tapi gara-gara aku tell me, gak bisa nangkap kepintaran Tuhan, aku anggap Tuhan kurang pintar. Emang kan orang bego kan gitu selalu ya? Halo? Oh bego, padahal dia yang bego, dia kagak ngerti. Semua orang dia bilang bego, dia yang bego. Nah untuk memahami seni inilah kita perlu maju terus dan berproses. Dan saya harap saudara jangan takut. Jangan pernah berhenti. Tetapi jangan lupa, ada sinyal paling jelas. Kita tahu kita di mana. Kita tahu kita sedang apa. Kita tahu harus bagaimana. Nah, belajarlah berdamai dengan hati nuranimu dan berjalanlah. Tapi ada satu hal, Pak Manau. Sometimes kalau kita jalan berdua nih pelayanan sama-sama, sudah komit misalnya ya, satu grup itu jalan. Yang lain mundur. You kecewa kan? Udah banting tulang habis-habisan, kita udah komit bareng-bareng. Toto dia lari. No. Justru you dapat kehormatan. Sekarang kamu tinggal sendiri. Mau jalan apa enggak? Mau berhenti? Sama kok dengan dia. Jalan terus. Masa saya sendirian? Sejak kapan kau sendirian? Dari kemarin pun kalian tidak berdua. Tuhan pimpin kalian. Cuma yang satu ini lari. Kenapa kau ikut? Bisa ngerti maksud saya? Tuhan akan tolong. Sampai kapan pun jangan pernah. Saya 1000 orang, kalau dia bilang, Yosua bilang 1000 rubu itu maksudnya gitu. Orang boleh jatuh bangun, tetapi aku dengan Tuhan tetap berpegang. Tapi dalam praktikalnya, kita jalan bareng, ditinggalin kawan. Oh, kita tinggal sendirian, pelayanan. Tanggung jawab di sini semua nih. Orang lari. Jangan takut. Ya, saya pikir saya selalu percaya. Saya ingat betul dulu, saya sudah siap-siap mau jual mobil untuk bayar tunggakan kita ke kontraktor. Karena ada orang janji mau kirim uang. Gak jadi-jadi. Lewat berbulan-bulan, sampai mau masuk 1 tahun. Bagaimana kita udah janji sama kontraktor? Saya terus pinjam uang orang. Pinjam uang mulu sebentar ya, ini karena kurang gini. Bisa drop dulu gak nanti gini-gini. Dari 3 minggu mulu lagi, 3 bulan pun. Belum datang-datang juga tuh duit. Mateng dah. Udah telat sini. Waduh, saya sampai sorry ya. Oke, bulan depan dah. Nah, jadi saya udah hitung nih, mobil gue jual segini ya paling gak drop dulu dah. Kita gak tahu mau kemana ini. Saya udah siap-siap jual mobil. Tanggung jawab. Ya, saya selalu bilang, saya ini miskin boleh, sombong harus ya. Jadi gak mau, karena janji orang kan masa kita tagih. Saya gak mau. Ya, biarkan dia bergumul dengan Tuhan, supaya itu memang betul Tuhan gerakkan dia. Dia telpon loh. Saya udah mau jual mobil, itu dia telpon. Pak Bingman, iya kenapa? Aduh, aku ampun. Kenapa? Sorry, gue lupa. Kemarin kan janji mau kirim ya. Oh iya, akhirnya dia kirim saudara. 3 kali lipat dari yang dia janji. Plus, ini ada juga ini sin dolar orang kasih. Kemarin kasih mau buat foundation apa, udah deh saya kasih Pak Bingman sekalian dah. Dia titipin. Jadi 3 kali plus. Gak jadi jual mobil, semua beres lunas. Tapi nunggu 1 tahun, Tuhan kan kebangetan ya. Muka kita udah meremelek, merah putih udah, otak kita, jantung kita udah gak normal lagi degupnya ini. Tapi itulah Tuhan. Habis itu kan udah gitu ya, datang 1 orang dikenalin. Ambil bagian lagi. Pak, saya kirim ya tiap bulan. Proyek itu sampai selesai, sampai bengong loh saya. Waktu selesai jujur aja saya nangis. Tiap ulang tahun sekarang nih, karena saya yang tahu kesaksiannya kan yang jalan ini. Tiap ulang tahun saya nangis. Sendirilah saya minggir, saya pikir-pikir Tuhan kok selesai lah ini. Kok jadi segini dari 1,3 hektar sekarang 13 hektar. Aduh Tuhan, 10 tahun kok bisa? Jalan samping sekarang jalan raya depan. Aduh, linglung saya. Thanks God. Apa yang mau aku bilang? Tuhan terlambat? No. Tapi semua itu mengajar aku bergantung sama dia. Justru Tuhan baik. Tuhan baik ya. Waktu orang alpa, orang pergi, you gak sendiri. Karena itu selama saya harap kepada teman-teman kalau pelayanan, jangan lihat orang lain. Itu memang betul, bukan basa-basi ya. Tapi memang menyakitkan, yes. Dia boleh lari, dia pergi jalan yang salah. Kita berpisah, si sorry, saya ke tempat lain, kau ke tempat yang kau mau. Tapi akan kulakukan apa yang harus kulakukan. Jangan takut. Saya harap saudara semua siap. Siap? Kok kayaknya kalian tegang amat mukanya. Apa, merasa berdosa banyak? Memang banyak dosa kalian. Kenapa mesti ragu-ragu? Jangankan kau, aku pun sama. Tapi kita berkelahi tahun ini ya. Untuk menjadi best of the best itu ya. Tidak mudah, tapi kita akan bertanding. Oke, sebelum saya doa, saya mau tanya. Tadi pagi, siapa yang sudah mulai pengurus sama aktivis? Jadi kebaktian 2 kali sudah. Coba angkat tangan. Sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kanan sini. Padahal banyak pengurus aktivis. Tuhan mengampuni mulai ya. Ya. Tadi ada 1 orang pendeta yang khotbah tadi pagi. Pak Bingman tadi pagi, kemarin berapa hari lalu saya dengerin Bapak tuh di RPK, momen inspirasi kan. baru, apa gagal yang baru. Kan orang selamat tahun baru gini, saya selalu bilang kan, no, mungkin Anda sudah memulai kegagalan yang baru. Jangan terlalu sombong. Orang memulai dengan kegagalan yang baru, memasuki tahun baru. Membuat kegagalan yang kemarin ada, buat lagi. Kegagalan yang baru. Makanya jangan pikir cuma berhasil dan apa. Ya, dan jangan ukir. Jadi yang tidak hadir, sudah dengar khotbah ini, ya Tuhan mengampunimu. Mungkin itu yang baru pertama kali, penyesuaian diri lah ya. Tapi minggu keduanya tanggal 15 udah mesti hadir kudu-kudu ya. Dua kali, tiga kali, khususnya aktivis, khususnya pengurus. Kita benahi diri kita, pemahaman kita ya, untuk terus maju melayani Tuhan. Kita berdoa.